Bukannya tak termampu menjalani hubungan, tapi kau yang minta akhiri segalanya. Kau yang mau bisa, semua terserah. Sutra bisa, sayang menyerah. Kasu bilang dari awal, kalau begini sayang susah. Kau yang mau bisa, semua terserah. Maaf sutra bisa, sayang menyerah. Kau pun mau sapigi menjauh dan seakan menepi. Aku memo dengan kau, kasih hilang rasa rindu dari kau. Cinta sutradara rasa subeda yang sah, sutra biasa kau bukan lagi yang sah. Ku memilih pergi, yeah, dan seharus menepi. Baby you lie, sekarang sulai. Cinta kau yang main, terima deng kau yang mau bisa, semua terserah. Maaf sutra bisa, sayang menyerah. Kasu bilang dari awal, kalau begini sayang susah. Kau yang mau bisa, semua terserah. Maaf sutra bisa, sayang menyerah. Kau pun mau sapihi dan seakan menepi. Akhiri dan pilih, lupakan, galikan, pulihkan dasa ini sendiri. Beralih dan tak sesali. Lupa kisah lama, lama ku lupa sama. Sama sayang pertama, hati ini sutra ramah. Tapi menghilang perlahan, tak sutra tahan. Dan cari sah kalau supaham dan kesalahan. Saku lepaskan, kau nama saya gantikan. Saya juga miliki hati dan perasaan. Kau yang mau bisa, semua terserah. Maaf sutra bisa, sayang menyerah. Saku bilang dari awal, kalau begini sayang susah. Kau yang mau bisa, semua terserah. Sutra bisa, sayang menyerah. Kau pun mau sapigi menjauh dan seakan menepi.